Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setiap kita pasti meyakini rukun iman yang enam. Enam atau rukun Islam yang lima itu mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga kita mempersaksikan Muhammad Rasulullah, Muhammad itulah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apakah kita tahu apa hakikat persaksian seseorang bahwasannya Nabi Muhammad itulah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala? Persaksian kita kepada Rasulullah sebagai Nabi tidak hanya cukup dengan lisan-lisan kita saja, tidak cukup dengan ucapan-ucapan kita saja. Karena orang-orang munafikin, orang-orang yang dikhabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fi darki asfali minan nar, bahwasanya orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka, mereka juga berucap, bahkan mereka juga mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Munafiqun, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Ketika orang-orang munafik mendatangi engkau, قَالُوا mereka berkata, نَشْهَدُ kami mempersaksikan, innaka larasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar rasulnya Allah. Ini persaksian mereka, ini pengakuan mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Namun ternyata persaksian mereka didustakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya Allah mempersaksikan orang-orang munafik, mereka pendusta. Mereka hanya mengucapkan saja melalui lisan-lisan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, tetapi mereka tidak mendatangkan konsekuensi dari kalimat tauhid itu sendiri. Begitu juga saudara-saudara kaum muslimin, Dajjal sebagai tokoh kekufuran yang akan datang di akhir zaman, yang akan menyesatkan manusia, yang mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, yang mengajak manusia untuk menyembahnya, disebutkan di akhir Sahih Muslim. Ketika Dajjal bertemu dengan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdampar ke sebuah pulau, kemudian mereka bertemu dengan Dajjal, dan Dajjal bertanya beberapa hal di antara yang ditanyakan, apakah Muhammad itu telah datang dan diutus oleh Allah? Kemudian orang-orang yang terdampar tadi mengatakan, iya benar, Rasulullah sudah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan tanda Dajjal akan segera keluar. Kemudian apa kata Dajjal? Kata Dajjal, alangkah indahnya dan alangkah bagusnya kalau seandainya penduduk Arab atau orang-orang Arab beriman kepada Muhammad ini. Subhanallah. Dia mempersaksikan, dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Nasrani yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan mereka di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya mereka adalah penghuni neraka Jahannam, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya, tetapi mereka juga ternyata mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, tetapi pengenalan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat sama sekali, saudara-saudaraku muslimin. Oleh karena itu, para ulama menjabarkan kepada kita apa konsekuensi, apa keharusan yang harus diyakini dan dilakukan oleh seseorang yang mempersaksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara maknanya yang disebutkan oleh para ulama, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling dia cintai lebih daripada cintanya kepada apapun. Jadi sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kalian dikatakan beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian menjadikan aku orang yang paling kalian cintai lebih dari cinta kalian kepada bapak-bapak kalian, lebih dari cinta kalian kepada ibu-ibu kalian, dan lebih daripada cinta kalian kepada anak-anak kalian, dan lebih cinta kalian kepada seluruh manusia. Datang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai ya Rasulullah dari segalanya kecuali diriku sendiri. Hartaku engkau lebih kucintai, istriku engkau lebih kucintai, anak-anakku engkau lebih kucintai, orang tuaku engkau lebih kucintai kecuali diriku sendiri. Aku lebih cinta pada diriku dibandingkan kepada engkau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, engkau belum mencintaiku. Padahal Umar telah memberikan 90% kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau belum mencintaiku wahai Umar, sampai engkau menjadikan diriku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, tidak ada orang yang paling kucintai bahkan lebih cinta daripada diriku sendiri yaitu engkau ya Rasulullah. Kemudian kata Umar, al-an, kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang baru engkau dikatakan orang yang mencintaiku wahai Umar. Saudara-saudaraku muslimin, tinggal kita timbang diri-diri kita, tinggal kita mengukur sejauh mana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita takutkan nanti kelak di yaumul qiyamah ternyata kita digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang munafik yang mengaku cinta kepada Nabi, yang mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai rasulnya Allah, tetapi kita tidak menjalankan konsekuensi kecintaan itu sendiri. Kita sendiri yang lebih paham. Kita sendiri yang lebih tahu. Kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah mencintai yang lainnya? Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin, bentuk konsekuensi seseorang mempersaksikan Nabi Muhammad sebagai rasulnya Allah, dia jadikan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdepan dibandingkan daripada seluruh ucapan manusia. Ketika datang keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terima dengan lapang dada. Ketika datang petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sempat berpikir, saya pikir dulu, apakah ucapan ini sesuai dengan kebiasaan saya? Apakah ini ada warisan dari nenek moyang saya ataukah tidak? Kalau seandainya ini sesuai dengan apa yang diwariskan nenek moyang saya, kalau seandainya ini sesuai dengan keinginan saya, maka saya terima hadis tersebut, saya ambil ucapan Nabi. Tapi kalau seandainya bertentangan, saya pikir dulu. Ini orang-orang seperti ini belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat daripada sifat mukminin. Bagaimana mereka mengedepankan ucapan Nabi di atas segala ucapannya manusia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Hanya saja ucapan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan ketika mereka diseru kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam untuk menghukumi perkara di antara mereka, maka mereka akan mengatakan sami'na, kami mendengar apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami taati apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakunu lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pantas bagi kaum mukminah ketika ya telah datang keterangan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, kemudian dia memilih perkara yang lain daripada urusannya. Tidak pantas kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya Allah Subhanahu wa taala tidak katakan tidak pantas, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengancam dan mencela orang-orang yang mereka menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang seseorang mengingkari dari petunjuk Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, kami akan berpalingkan mereka ke mana mereka berpaling dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Saudara-saudaraku muslimin, para sahabat Rasulullah merupakan contoh yang paling terbaik yang kita ikuti. Bagaimana mereka mengedepankan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan siapapun dari manusia. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ketika itu datang orang-orang kepada Abdullah bin Abbas bertanya kepada beliau tentang haji tamatu. Dan kemudian Abdullah bin Abbas membawa hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Kemudian orang ini berkata, "Wahai Abdullah bin Abbas, tetapi Abu Bakar dan Umar berkata demikian dan demikian." Jadi orang ini ingin menabrakkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan Abu Bakar dan Umar. Bagaimana sikap Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, "Yushakkiku an tanzila alaikum hujaratun minas sama. Aqulu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qaulu Abi Bakar wa Umar." Hampir-hampir kata Abdullah bin Abbas, batu-batu jatuh dari langit menghimpir kalian, menghantam kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, sementara engkau tolak dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Kita ketahui, Abu Bakar dan Umar adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Manusia yang terbaik setelah para Nabi dan para Rasul. Namun ketika ucapannya mereka berdua dihadapkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, begini sikap Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya Abdullah bin Abbas mendengar banyaknya manusia hari ini menolak ucapan Nabi sallallahu alaihi wasalam karena dia tidak pernah mendapatkan dari nenek moyangnya? Bagaimana ucapan Abdullah bin Abbas ketika ada orang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya, karena tidak disampaikan oleh gurunya, karena tidak disampaikan oleh kiainya, karena tidak disampaikan oleh ustadznya, dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana ucapan Abdullah bin Abbas yang ucapan orang yang sudah dijamin masuk surga ditentangkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu keras? Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardham juga disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika Abdullah bin Umar menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian larang wanita-wanita untuk mendatangi masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anaknya Bilal bin Abdullah bin Umar berkata, wallahi demi Allah saya akan melarang wanita untuk mendatangi masjid. Kemudian kata rawi, Abdullah bin Umar menghadap kepada anaknya dan dia mencela anaknya, ya, yang sebelumnya dia tidak pernah melihat Abdullah bin Umar mencela begitu keras dan dia memukul dada anaknya. Bagaimana mungkin aku mendatangkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam kemudian engkau tolak dengan rayumu, engkau tolak dengan akalmu? Tegas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah bentuk kemurnian dan ini bentuk kejujuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan demikian pula kita diajarkan oleh imam-imam kita, diajarkan oleh Imam Syafi'i, diajarkan oleh Imam Ahmad, diajarkan oleh Al-Imam Malik, diajarkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Mereka seluruhnya berkata, tidak halal bagi kalian untuk mengambil ucapanku sampai kalian tahu dari mana aku mengambil ucapan tersebut. Kalau seandainya ucapan tersebut aku sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Tapi kalau seandainya ucapanku menyelisih daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak hari ini. Subhanallah. Kejujuran. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Imam Syafi'i, imamnya Ahlus Sunnah, yang dilakopi sebagai Nasir Sunnah, penolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang-orang kepada Imam Syafi'i dan berkata, "Wahai Imam, bagaimana tentang sebuah permasalahan yang dia tanyakan?" Imam Syafi'i menjawab dengan hadis Nabi. Kemudian setelahnya orang ini berkata, "Ya Imam, itu hadis Nabi, tapi kami ingin tahu bagaimana pendapat engkau. Bagaimana pendapat engkau?" Kemudian dengan wajah yang memerah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Hal tarani fi kanisatin min kanais Nasara? Hal tarani fi bai'atin min bai'atil Yahud? Apakah engkau pernah melihat aku berada di gerejanya Nasrani? Ataukah engkau pernah melihat aku berada di tempat ibadahnya orang Yahudi? Ataukah engkau pernah melihat aku tempat ibadahnya orang-orang Majusi?" Aku membawa hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, kemudian aku tidak beriman dengan hadis tersebut. Kamu pikir saya ini orang Kristen? Kamu pikir saya ini orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau seandainya Imam Syafi'i, seorang mujtahid, seorang imam, beliau tunduk dan patuh kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang akalnya tidaklah sesempurna sebagaimana akalnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudaraku muslimin, di antara bentuk konsekuensi seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu mentaati seluruh apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian, maka ikutilah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi kepada kalian, maka akhirilah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan demikianlah seharusnya kita beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ketika Rasulullah memerintah kepada kita dengan sebuah perintah, tunggulah satu tahun lagi, saya masih muda, saya masih punya cita-cita untuk mengejar dunia saya, setahun lagi nanti saya bertobat, setahun lagi saya akan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya dan billah. Ada tashwish dari syaitan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku muslimin, khamar merupakan sesuatu yang paling disukai pada waktu itu. Minuman keras sesuatu yang paling digemari oleh penduduk kota Mekah pada waktu itu. Sampai-sampai mereka sangat menggemari khamar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang haramnya khamar sampai 4 fase atau 5 fase. Pelan-pelan diturunkan oleh Allah. Nah, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, tidak ada satupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami satu tahun lagi untuk kami bisa bertaubat. Biarkan kami dengan minuman keras kami dulu, tinggal berikan waktu kepada kami. Tidak. Disebutkan kota Madinah pada waktu itu pasarnya banjir dengan minuman khamar. Mereka menghancurkan semua minuman khamar sebagai bentuk penyambutan kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudaraku muslimin, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang benar-benar jujur kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bisa berucap, hari ini kita bisa bernam keluar dari mulut kita cinta kepada Rasulullah, tapi Allah yang Maha tahu apa yang ada dalam hati-hati kita. Kita berharap bisa bertemu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita takutkan jelas di yaumul qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengusir kita dari haudnya beliau dikarenakan banyaknya penyimpangan-penyimpangan kita dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخير دعوانا وأقيموا الصلاة.